Semoga bahagia mempelai berdua, menyatukan cinta, melakukan sunnahnya. Semoga barakah diridai Allah, hidup indah, sakinah mawaddah warahmah. Semoga bahagia menempuh hidup yang baru. Semoga Allah Ta'ala memberkahi anak cucu, pasangan saling cinta, pada Allah tanpa dekat, menjadi takdir berdua, jodoh dunia akhirat. Semoga bahagia menempuh hidup yang baru. Semoga Allah Ta'ala memberkahi anak cucu, pasangan saling cinta, pada Allah tanpa dekat, menjadi takdir berdua, jodoh dunia akhirat. Sungguh bahagia ada cucu.